kami akan manfaatkan waktu yang tersisa untuk tanya jawab. Apakah boleh bagi seorang wanita yang belum menikah untuk menghiasi dirinya seperti mengenakan inai dan yang semacamnya? Apa kita dia melakukan hal itu untuk hanya untuk dirinya sesuai dengan fitrah wanitanya, dia seorang untuk dirinya tampil lebih indah dan lebih cantik dari yang lainnya, dan dia menutup dirinya ketika keluar rumah. Nah, pada kalimat yang terakhir ini sepertinya ada masalah yang butuh dicermati, yang butuh dipelajari, yaitu ketika mengatakan fitrah kewanitaannya dia seorang dia senang dirinya tampil lebih indah dan lebih cantik dari yang lainnya. Apa memang kita diciptakan untuk bersaing, ya, cantik-cantikan gitu, ganteng-gantengan, ya, lebih cantik daripada yang lain, lebih ganteng daripada yang lain, berlomba menghiasi diri agar mengalahkan kecantikannya. Tujuannya apa? Apa yang ingin dicapai dari situ? Nah, apa yang ingin dicapai dari situ? Ya. Adapun masalah berhias yang sifatnya memang kebiasaan wanita, dia memang digembleng dengan perhiasan seperti anting, ya, kalung, cincin, gelang. Memang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aw may yunasya'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin." Apakah orang yang memang tumbuh, berkembang, dibina, digembleng dengan perhiasan, ya, yang dia dalam hal ketika berselisih dia tidak mampu menjelaskan semantap, ya, kaum laki-laki. Nah, dalam berdebat. Ini memang itu hal yang biasa. Ya. Tapi kalau yang sifatnya hiasan yang lebih dari itu yang dimaksud, sepertinya di sini maksud dia berdandan. Ya. Yang sifatnya berdandan. Ya, kalau yang sifatnya berdandan pakai celak, jelas ini juga enggak masalah, karena memang ya, di samping memperbagus mata juga ada nilai kesehatannya. Apalagi kalau celaknya adalah ismit, dan memang ada tuntunan secara umum pada hadis Ibnu Abbas riwayat Ahmad. Nah. Ya, kalau mau tidur, nah, bercelak ya 3 kali. Mata kanan dan 3 kali mata kiri. Ini untuk laki-laki dan wanita umum. Nah, dengan ya. Namun yang sifatnya lebih dari itu, nah, ya, betul tadi kalau dikatakan dia sebagai wanita ini sedang melihat dirinya berhias, ya. Tapi bukan ingin bertanding, ya. Nah, bukan ingin kompetisi ini. Yang lebih cantik daripada yang lain, bersaing lebih cantik dari yang lain. Nah. Baik. Ya. Adapun kalau dia seorang wanita yang sudah bersuami, ya, maka itu memang dia lakukan dalam rangka tampil untuk berhias dan berdandan untuk suaminya, dengan batas-batas yang dibolehkan tentunya. Berhias dan berdandan dibolehkan dalam na'am syariat. Na'am. Sebagai tambih, jika ada di kalangan ummahat akhwat yang bercelak kemudian keluar rumah, maka sebagaimana fatwa Ibnu Baz rahimahullah, matanya tidak boleh terlihat sama sekali. Berarti harus pakai kurdah. Jadi tidak cukup niqab, tidak cukup cadar, tapi dia harus tutup ya kedua matanya dengan kurdah. Tidak boleh terlihat matanya yang bercela. Nah, apakah ada kewajiban sujud sahwi bagi seseorang yang salah posisi dalam sholat? Karena lupa, seperti seorang yang duduk tasyahud pada sholat 2 rakaat dengan duduk tasyahud akhir, dengan cara duduk tasyahud akhir pada sholat pada sholat 3 atau 4 rakaat karena lupa. Salah posisi dalam sholat karena lupa. Dulu tasyahud pada sholat 2 rakaat. Kalau meyakini bahwa duduknya adalah iftirash pada madhab Hambali. Nah, ternyata dia duduk dengan duduk tawarruk. Nah, pertama, cara duduk itu sifatnya istihbab, mustahab, bukan wajib. Itu pertama. Yang kedua, masalah itu masalah khilafiyah. Nah, kalau sampai dikatakan wajib untuk diganti yang sujud sahwi, sepertinya tidak. Wallahu a'lam. Nah, hukum menonton film atau sinetron yang tertera di situ makhluk bernyawa, bahkan kemungkaran dan kemaksiatan yang banyak seperti berduaan antara lawan jenis yang bukan mahram. Hukum mengikuti melihat berita dunia luar yang juga tertera di situ, gambar-gambar makhluk bernyawa baik laki-laki atau perempuan, seperti berita kematian seorang artis dan lain-lain yang tidak ada manfaatnya atau ada namun sedikit. Nah, Allahumma musta'in. Ya, saya kira perkara ini jelas. Itu adalah fasad. Ya, yang namanya fasad berbahaya. Naam. Yang namanya kemungkaran tidak boleh disaksikan. Naam, alladzina la yashhaduna az-zur. Allah memuji orang yang beriman, mereka orang yang tidak menyaksikan az-zur. Tidak menyaksikan perkara yang mungkar. Naam. Yang seharusnya diingkari, ya. Bukannya dinikmati, ya, ditonton dalam arti menikmatinya, nah, dan menghibur diri dengannya. Nah, kemudian mengikuti kematian, berita kematian seorang artis dan semisalnya, ini perkara-perkara fudul, perkara-perkara yang berlebih, yang tidak ada manfaatnya. Nah, tidak ada pentingnya bagi kita. Tidak, bahkan terhadap dunia kita pun tidak ada manfaatnya. Nah, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk dari kesempurnaan Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak penting baginya. Nah, penting bagi kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi kita untuk bertakwa kepada Allah. Penting bagi kita mengenal maratibut taqwa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Kitabul Fawaid. Yang pertama yaitu hamiyatul qalb anil munkarat, wa hadza kata beliau tu'ti wa hadhihi tu'ti hayatal qulub, yaitu menjaga kalbu dari kemungkaran dan ini akan memberikan hidupnya kalbu. Ya, kalau kalbu kita dipenuhi dengan kemungkaran, ya, amalan-amalan kita banyak kemungkarannya, maka akan menodai, mengotori hati dan bisa mematikan hati. Kemudian tingkatan berikutnya hamiyatul qalb anil al-makruhat wa hadhihi tu'ti sihhata wa quwwata al-qalb, menjaga kalbu kita dari hal-hal yang makruh, ya, hal-hal yang makruh kita hindari dan ini akan memberikan kesehatan dan kekuatan kalbu, ya, sehingga tidak sakit, ya. Kemudian yang ketiga hamiyatul qalb anil fudul wa ma la ya'ni wa hadhihi tu'ti farhat asrur al-qalb, menjaga kalbu kita dari hal-hal yang sifatnya fudul, hal-hal berlebihan yang tidak ada pentingnya, hal-hal yang tidak penting bagi kita, tidak manfaat bagi kita, sia-sia, ya. Naam, yang ini kalau dilakukan akan memberikan kalbu kita rasa gembira dan senang, ya. Jadi sebenarnya yang akan menggembirakan kita dan menyenangkan kalbu kita adalah apa yang kita yang disebutkan tadi. Naam. Dan kemudian menanjak kepada menjaga kesehatan kalbu sehingga tidak sakit, menghindari hal yang makruh, menjaga hal kita tetap hidup tidak mati, ya, dengan menghindari hal yang mungkar. Naam. Berikutnya apakah seorang yang meninggalkan sholat Jumat sebanyak 2-3 kali atau lebih karena malas dapat mengeluarkannya dari Islam? Meninggalkan sholat Jumat, meninggalkan sholat 5 waktu diperselisihkan oleh ulama karena malas, apakah dia menjadi murtad, ya, atau dia hanya fasik? Baru-baru ini kami membahas tuntas masalah ini dan akan ditampilkan di edisi majalah Syariah Problem Anda berikutnya insyaallah. Kesimpulan dari pembahasan itu setelah meneliti adillah dari kedua belah pihak, tampak bagi kami wallahu alam yang terkuat adalah madhab jumhur, itu madhab Abu Hanifah, madhab Syafi'i, madhab Malik, Syafi'i dan Syafi'i dari Ahmad, bahwa pelakunya hanya fasik. Nah, dan ini yang dirujukkan oleh Al-Albani. Meskipun disifati bahwa perbuatan meninggalkan sholat itu adalah kekufuran, tapi kekufurannya adalah kufur asghar. Tapi memang itu bahaya. Itu disifati dengan kufur asghar. Dan pada sebagian hadis, na'am bainar rujul wa bainas syirki wal kufur tarkus shalah, antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran, syirik besar dan kufur besar adalah meninggalkan sholat. Artinya beranjak berawal dari mending melalaikan sholat bisa menyeretnya kepada na'am syirik besar, kufur besar. Na'am, karena adzam yaksibud dzam yaksibu dzamban akhar, yang namanya dosa akan na'am menyeret kepada dosa berikutnya. Dan hadis ini tadi sebagai na'am peringatan bahwa dari berawal dari meninggalkan sholat seseorang, ya, dalam bahaya besar, akan terjerumus dalam syirik besar, dalam kufur besar. Nah, kecuali kalau diadili oleh pihak penguasa, ya, pihak hakim penguasa, dia dipanggil menghadap diadili, kemudian dia diancam dibunuh jika dia tidak taubat dan tidak sholat, kemudian dia tetap memilih untuk tidak sholat, maka kemudian dia dibunuh di atas perkara itu oleh penguasa, maka di sini dipastikan bahwa dia mati di atas kemurtadan. Tetapi kemurtadannya, karena tentunya dipastikan dia mesti mengingkari sholat, kewajiban sholat, karena tidak mungkin dia memilih mati kalau sudah diancam sedemikian rupa. Tidak mungkin dia memilih mati daripada mengerjakannya kalau dia meyakini itu wajib, mesti hilang malasnya. Nah, emas adalah barang ribawi. Pertanyaan, bagaimana caranya agar tatkala kita melakukan tukar tambah di toko emas tidak terjatuh dalam perbuatan riba? Jangan tukar tambah. Kalau melakukan tukar tambah, maka itu riba. Barang ribawi, mislan bimislin, ya, yadan biyadin. Apabila sejenis, emas dengan emas, perak dengan perak, uang dengan uang, ya, garam dengan garam, beras dengan beras, ya, maka harus mitlan bimitlin, harus sama takarannya, timbangannya, bobotnya. Tidak boleh tukar tambah, harus tukar sama. Boleh tukar sama, sama bobot, timbangan, takaran, tidak boleh tukar tambah. Nah, ya dan biadin, dan tidak boleh ada yang tertunda. Harus serah terima di tempat sebelum berpisah tubuh. Ya, 2 gram dengan 2 gram, meskipun ini sudah dipakai, ini belum, kualitasnya beda, harus sama. Caranya supaya tidak terjerumus dalam riba, emasnya itu dijual. Jual ke toko emas, ambil uangnya, ya, kemudian tinggalkan toko itu, cari, ya, emas yang diinginkan, apa kembali ke toko itu atau toko yang lainnya, cari emas yang diinginkan, setelah itu dibeli. Sebagaimana Nabi SAW mengajari enam sahabat yang ditugas oleh Nabi untuk memungut tamar khaybar, dan dia mengambil tamar-tamar khaybar yang jelek, di tengah jalan dia melihat tamar-tamar yang bagus, dia berinisiatif untuk menukarnya. Nah, karena tamarnya jelek, tamar khaybar jelek, maka dia menukar dengan tamar yang bagus, dengan takaran yang berbeda, ya, yang kualitasnya lebih bagus itu, yang diinginkan itu, yang dibeli itu lebih sedikit. Sampai kepada Nabi SAW, Nabi na'am mengatakan ini tidak boleh, ini riba. Kemudian Nabi mengajari caranya, engkau jual dulu tamar yang jelek itu, dapat uang, baru kamu beli yang bagus, begitu, sesuai yang diinginkan. Na'am, begitu pula harus serah terima langsung. Kalau berutang, cicil, tidak boleh. Nah, itu juga riba. Bila seseorang dititipi emas untuk dijual ke toko emas, kadang tidak ada suratnya karena hilang, apakah perbuatannya itu menjualkan emas ke toko emas tersebut diperbolehkan? Nah, memangnya kenapa kalau tidak ada suratnya? Apa yang tidak boleh? Yang mau dipakaikan emasnya, bukan suratnya. Cuma mungkin harganya akan jatuh, boleh jadi. Nah, ya. Surat apa maksudnya? Hah? Iya. Surat apa? Ya, bukan keharusan bawa surat, dijual saja. Nah, kalau memang tidak ada. Nah, ya, tidak masalah insyaallah. Ya, munasihatnya untuk kaibar talabatul ilm agar menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, tidak berbicara di waktu istirahat kecuali pembicaraan yang bermanfaat, serta menegak amar ma'ruf nahi mungkar antara sesama. Ya, tentunya bagi kita semua para penuntut ilmu, Nah, selaku hamba Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan darul akhirah, kita dituntut untuk memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya. Nah, waktu sangat berharga. Waktu adalah modal besar bagi kita untuk kita manfaatkan setiap detik waktu kita untuk kita menambah ilmu dan iman. Ya, dalam rangka at-tazawud lidaril akhirah, menyiapkan bekal, ya, zat taqwa, bekal taqwa untuk akhirat kita. Oleh karena itu datang hadis-hadis yang menuntun, seperti misalkan min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni, termasuk kebagusan keislam seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Naam. Ya. Termasuk hadis yang melarang kita membuang waktu sia-sia sebagaimana dilarang membuang harta sia-sia. Innallaha kariha lakum thalathan. Naam. Ila wa qal wa idu'at al-mal wa kathrat as-su'al. Allah Subhanahu wa taala membenci bagi yang mengharamkan bagi kalian tiga perkara, yaitu ila wa qal, sibuk dengan pembicaraan ini dan itu, katanya begini dan begitu, isu ini dan itu yang kebenarannya dipertanyakan. Manfaatnya juga tidak ada, ya. Tidak menambah iman kita, tidak menambah bekal untuk akhirat kita, wala manfaat dunia. Nah, wala manfaat dunia juga kita dapatkan. Adapun kalau andaikan itu ada manfaatnya untuk dunia kita, nah, perbincangannya menambah wawasan mungkin untuk terkait dengan masalah ma'isyah, pekerjaan, penghasilan yang kita bisa manfaatkannya untuk penghasilan kita. Itu bagian daripada hidup kita. Nah, sebatas kebutuhan kita. Nah, ya, wabtagi ma ataka Allahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan buatmu di akhirat dan jangan lupa bagianmu di dunia. Nah, adapun yang tidak manfaatnya, tidak ada manfaatnya, tidak ada manfaat duniawi, tidak ada manfaat akhirat, ya, maka betapa ruginya kita. Nabi SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Ya, hendaknya engkau perhatian, semangat mengusahakan mengejar apa yang bermanfaat bagimu, baik manfaat naf' ukhrawi atau naf' duniawi, manfaat untuk akhirat kita atau manfaat untuk dunia kita. Nah, kalau tidak manfaatnya tidak akhirat ya dunia, betapa ruginya kita. Nah, ya. Wasta'in billah, dan mohon pertolongan kepada Allah jika sudah melihat itu ada manfaat. Wala ta'jiz, dan jangan merasa lemah. La ba's, yang namanya pembicaraan sebatas duduk sejenak. Ada pembicaraan yang sifatnya saling menyenangkan teman duduk. Nah, dan pembicaranya ada manfaatnya. Alangkah baiknya kalau itu diisi dengan murojaah ilmiah, hal-hal yang bermanfaat. Nah, dan bukan larut dalam pembicaraan al-khawt yang kemudian justru bahkan menyeret ke sana kemari sampai kepada ghibah, menggunjing. Naam. Wallahul musta'an, sampai kepada qila wa qawl itu tadi. Naam, dan hal yang tidak bermanfaat. Ya. Wallahul musta'an. Mengutangi seseorang untuk melunasi utangnya di bank. Hal ini sudah dua kali yang alasan saya mengkhawatir dari beri seperti ta'awun dalam perkara yang sudah jelas haramnya itu. Naam. Jika dia sampai berulang kali menunjukkan bahwa dia tidak ada kesadaran dan tidak tobat dari melakukan perkara riba, karena berutang ke bank itu adalah riba yang terlaknat. Naam, la'ana Rasulullah SAW akila riba wa mukila huwa syahidai di Jabir Muslim. Nabi SAW melaknat orang yang makan riba, mukila riba, orang yang memberi makan riba. Nah, yang memberi makan riba di sini maksudnya adalah orang yang berutang. Dengan berutang membuat akad utang dengan bank, ya, dia ridho di situ dengan akad itu untuk memberi riba atas pembayaran utangnya. Berarti dia memberi makan riba kepada pihak bank. Itu maksudnya. Wa akilah, dan orang yang makan riba yaitu pihak banknya. Syahidain, juru tulisnya yang ikut terlibat sebagai na'am juru tulisnya, ya, manajemennya di bank, semuanya masuk dalam hadis. Nah, semuanya terkena karena ta'awun. Nah, kemudian pihak berikutnya di sini yang ditanyakan yaitu dia ingin melunasi utangnya di bank. Nah, dengan kita memberi dia, membantu dia memberi uang untuk melunasi, berarti kita ta'awun dengan dia untuk muamalah ribawinya tadi dengan bank. Nah, begitu. Ya, lain halnya kalau dia tobat. Ya, dituntut tobatnya. Tobat dari perkara ini. Ini yang terakhir. Tub ilallah. Ya, astaghfir rabbak, tobat kepada Allah, mohon ampun kepada Rabbmu. Saya bantu hanya demi untuk melepaskan diri dari perkara ini agar tidak semakin terdolimi, semakin terlilit bunga. Ya, tapi ini yang terakhir, tidak dilanjutkan. Nah, laba insyaallah kalau seperti itu. Nah, adapun kalau tidak demikian, ini masuk dalam ta'awun. Apalagi kalau sudah ini sudah berulang kali, sudah jelas seperti tahunnya, maka jangan dibantu. Wallahu a'lam. Setelah usai melakukan haji atau umrah, seorang di kota Madinah melakukan beberapa amalan, di antaranya ziarah kubur Rasulullah SAW. Terkait dengan hal itu ada hadis ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah, apa hukum salat yang dilakukan di raudhah tersebut. Nah, orang yang berhaji dan berumrah, niatnya ke sana adalah berhaji, berumrah. Naam. Kemudian niatkan untuk mendatangi niat selain itu niat mendatangi masjid yang memiliki keutamaan. La tusaddu rihal ila ila thalathati masajid, Masjidil Haram, Masjid hadza, wa Masjid Al-Aqsa. Tidak dibolehkan menyiapkan bekal kendaraan untuk melakukan rihlah perjalanan safar dalam rangka ibadah khusus karena keutamaan tempat ini kecuali tiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Naam. Untuk mengunjungi dua masjid ini, ya, dan yang berada di Makkah Masjidil Haram, yang berada di Madinah Masjid Nabawi. Naam. Dan ziarah kita ke Makkah dan Madinah karena kecintaan kita terhadap dua kota suci tersebut. Naam. Kemudian ketika kita berada di Madinah, naam, niatnya adalah ziarah Masjid Nabawi seperti disebutkan tadi. Naam, bukan ziarah kubur. Namun karena kita berada di Madinah, maka ada maka yathbutu taba'an ma la yathbutu istiqlalan. Ya, berlaku hukum secara mengikut, bukan secara tersendiri. Yaitu karena kita berada di Madinah, maka disyariatkan sekaligus kita manfaatkan keberadaan kita untuk ziarah kuburan Rasulullah SAW. Ya, dan kuburan Baqi', ya, juga yang lain yang diziarahi di sana adalah Masjid Quba. Naam, Masjid Quba dengan bersuci dari rumah, dari penginapan, naam, ke sana untuk ziarah salat dua rakaat, maka pahalanya seperti naam umrah tamah. Baik. Itu yang disyariatkan. Kemudian ketika masuk ke Masjid Nabawi, terkait dengan masuk ke Masjid Nabawi yang ditanyakan di sini, yaitu ada tempat yang disebut raudhah. Ini yang diperebutkan, ya. Orang sampai berdesak-desakan masuk ke tempat itu. Kata ulama, ya, adabnya adalah masuk ke raudhah, salat untuk mencari keutamaan, Raudhah min riyadil jannah, ke taman tempat itu ada dua rakaat di situ. Jadi masuk ke situ misalkan salat tahiyatul masjid. Nah, di situ. Di tempat itu ya. Sempat berdoa kemudian keluar. Nah. Ataukah waktu salat fardu sempat mengambil shaf di situ. Cukup. Nah. Ya, seperti itu. Sudah ada? Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanallah bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka. Ibu aja kata ini salim. Nah, ada masih banyak pertanyaan tidak menyangga tadi. Nah, alhamdulillah beberapa yang sudah dijawab. Sisanya ana bawa, insyaallah ana jawab nanti di majelis rijal di masjid. بإذن الله تعالى سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله